Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang berbahagia, kita berada di awal tahun 2013 dengan semangat baru dan iman yang tercerahkan. Mudah-mudahan kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa tipu daya manusia terhadap Islam akan berujung pada kerugian. Inilah tema kita pada ayat 70. Inilah kesimpulan akhir di ayat 70 itu. Wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Kaum kafir itu adalah kaum yang paling rugi dalam hidup ini. Walaupun mereka melakukan kebaikan, tetap saja menderita dan masuk neraka. Kalau berbuat baik saja menderita dan masuk neraka, apalagi mereka melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang berbuat baik, tentu saja mereka adalah al-akhsarin, paling rugi. Inilah gambaran yang perlu dijadikan menjadi mindset, pola pikir dalam hidup ini. Kenapa berbuat baik tanpa iman masuk neraka? Karena memang iman itu begitu penting. Trust menjadi begitu penting dalam hidup ini. Keyakinan menjadi nomor satu dalam hidup ini. Bagaimana kita berbuat baik di perusahaan A, kemudian bangkrut, ada perusahaan B yang berhasil dan kita minta upah dari perusahaan B, sementara kita tidak ada hubungan sama sekali dengan perusahaan B. Maka kata perusahaan B, apakah Anda pernah memikirkan kemakmuran dan keberhasilan perusahaan B yang saya pimpin? Tidak pernah, Pak. Apa yang Anda lakukan selama ini? Saya berjuang mati-matian untuk perusahaan A. Kalau gitu, kata perusahaan B, sangat simpel, sederhana. Mintalah upahmu kepada pemilik perusahaan A. Dia sudah bangkrut, Pak. Ya, jangan. Ya, kalau misalnya sudah bangkrut, terimalah risiko kebangkrutan itu di dunia ini. Begitu juga lah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tidak beriman kepada Allah dan percaya kepada Tuhan lain, rupanya di neraka dia menemukan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Rupanya di akhirat dia menemukan hanya Allah lah pemilik hari kiamat. Maka jangan salahkan Allah yang telah jutaan kali memperingatkan kepada kita dalam hitungan detik. U'budullah, sembahlah Allah, sembahlah aku, kata Allah. Karena apa? Karena ketika kamu menyembahku, kamu akan mendatangkan keberuntungan. Ketika kamu menyembah aku, kata Allah, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika kamu menyembah aku, kata Allah, kamu akan mendapatkan surga. Ketika kamu menyembah aku, kata Allah, kamu akan terhindar dari neraka. Dan ketika kamu tidak melakukan itu, jangan salahkan siapa-siapa, jangan cari kambing hitam, jangan salahkan orang lain kalau akhirnya kamu menderita dan di neraka. Inilah prinsip hidup agar menjadi mindset kita bahwa kafir itu adalah orang paling rugi dalam dunia ini. Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-70 ini kita mendapatkan satu warning dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berbuat baik, kepada orang yang berbuat jahat, dengan satu pernyataan tegas bahwa tidak akan menang siapapun yang mencoba untuk menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini prinsip ini harus kita tanamkan benar-benar, karena memang pada saat sekarang ini orang banyak mempergunakan logika picik mereka. Ketika mereka menentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menganggap diri mereka hebat. Ada orang-orang yang tidak mau salat dengan anggapan bahwa untuk apa salat kalau ternyata saya bisa mendapatkan rezeki yang banyak dengan tidak salat, ya. Untuk apa adanya Tuhan? Ya, bahkan ada orang-orang yang malah ateis, yang mereka menganggap Tuhan itu sudah mati dan tidak ada lagi di atas permukaan bumi ini. Ingat baik-baik bahwa alam semesta ini adalah ciptaan dari Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, tidak ada gunanya siapapun yang mencoba untuk menentang Allah, dan tidak akan pernah menang orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkan kepada kami, ya, apa yang engkau janji, ancaman yang engkau janji-janjikan kepada kami, kalau memang engkau benar-benar adalah orang yang benar. Ini adalah pernyataan para kaum nabi yang ingkar terhadap nabi mereka. Fakazat umusayhatu bil haqq. Mereka kemudian dihantam oleh sayhah, petir yang menggelegar, yang memekakkan telinga, mencopotkan jantung mereka. Faja'annahum ghusaan. Kami jadikan mereka itu seperti buih yang tidak ada artinya dan tidak ada nilainya. Ya. Fabu'dan liqaumiz zalimin. Maka sungguh jauh sekali gambaran hidup orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Hancur lebur, tidak ada bermanfaat, karena mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun yang menantang Allah tidak akan pernah menang. Ini adalah satu prinsip yang harus benar-benar kita tanamkan di dalam diri kita. Kenapa? Apakah bisa menang orang yang menantang Sang Pencipta alam semesta? Apakah bisa orang menang dari Sang Pemberi kehidupan di alam semesta ini, dan juga Pemberi kebahagiaan dan juga rezeki yang berlimpah ruah? Suatu hal yang begitu sangat disayangkan. Kalau ternyata ada orang-orang yang bersikap seperti ini, itu artinya dia adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mempergunakan logika mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim di dalam keterangan ayat sebelumnya, apala ta'qilun, pergunakan logika kamu, pergunakan akal sehat kamu, pikir kembali baik-baik bahwa Allah sudah memberikan kebaikan kepada diri kamu, kenapa harus ditantang? Kenapa malah harus disembah selain dirinya? Wa aradu bihi kaidan faja'annahumul akhsarin. Ketika mereka berusaha untuk melakukan tindakan makar, maka yang terjadi adalah hidup mereka sendiri yang akan menjadi rugi. Di dalam Al-Qur'an kita mendapatkan banyak sekali gambaran tentang kehancuran umat-umat yang menentang para nabi mereka. Mereka menganggap bahwa ketika mereka menentang nabi mereka hanya berakhir di situ saja. Tidak. Bahwa sebenarnya yang mereka tentang itu adalah Tuhan alam semesta. Ketika mereka berbuat maksiat, itu artinya mereka sudah berani untuk menantang Sang Penguasa alam semesta. Para pendengar rahimakumullah, ini menjadi pelajaran kepada kita semua. Ketika kita baru saja menapaki hari-hari kita di awal tahun baru ini, ketika kita mulai menjalani hidup baru kita di tahun baru 2013 ini, maka mari pergunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Mari coba berpikir kembali bahwa jangan sampai kita melakukan tindakan maksiat atau yang lebih parah lagi dengan terang-terangan untuk menentang Allah. Karena sebenarnya hidup kita tidak akan pernah bahagia di tahun 2013 ini kalau kita melakukan tindakan maksiat dan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Tuhannya pasti akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana para nabi dan rasul adalah orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Tuhannya, orang-orang yang selalu melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhannya kepada diri mereka, maka Al-Qur'an memberikan gambaran dengan sangat indah betapa kehidupan para nabinya adalah kehidupan yang tenang, aman, makmur, dan sejahtera. Dan mudah-mudahan kita mampu menjalani hidup sebagaimana para nabi kita dengan tunduk dan patuhnya kita kepada Sang Penguasa alam semesta. Ya. Terima kasih Perdana, pendengar yang dimuliakan Allah. Tipu daya itu berujung pada kerugian. Melawan Allah itu adalah manusia yang paling rugi. Dia tidak tahu bahwa Allah Maha Kaya. Allah tidak memerlukan hamba, tapi hambalah memerlukan Allah. Allah Maha Kaya, dia tidak membutuhkan apa-apa dari makhluknya, tapi makhluknya lah yang memerlukan segala sesuatu dari Tuhannya. Maka sangat rugilah manusia yang melawan Tuhan pemilik langit dan bumi, pencipta alam semesta, pemilik segalanya. Maka beruntunglah orang yang taat kepada Allah, mentaati perintahnya, karena sedikit kebaikan yang kita lakukan, limpahan kebaikan karunia darinya sungguh luar biasa. Itulah yang disebut dengan wa'ulaika humul muflihun. Mereka lah yang beruntung, beruntung karena beriman, beruntung karena berbuat baik. Maka pertahankan imanmu dan lakukan kebaikan sebanyak mungkin, karena kebaikan itu adalah ibadah itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.